Rabi'uha qira'atu fatihatin kula rokatin fi qiyamiha. Rukun sholat yang keempat adalah membaca al-fatihah kula rokatin di setiap rokaat sholat fi qiyamiha, yang dilakukan di saat berdiri di dalam sholat. Jadi ini rukun yang keempat, meneruskan rukun berdiri sebelumnya. Dan rukun ini berlaku untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi tidak seperti berdiri yang hanya dikhususkan di sholat yang wajib saja. Dan ini juga berlaku baik sholat sendiri maupun jamaah, sholat yang disunahkan keras maupun pelan. Dan juga keharusan ini dilakukan boleh dengan cara hafal ataupun membaca mushaf, membaca Al-Quran, ataupun dibantu oleh orang lain, didekte ya, talqin atau didekte dengan orang lain. Yang penting membaca surat Al-Fatihah di saat berdiri. Kemudian dikata fikiyamiha, ini tempat atau keadaan yang diharuskan di saat membaca, yaitu di saat berdiri. Artinya ini juga memasukkan pengganti dari berdiri, yaitu duduk ya. Jadi kalau memang tidak mampu berdiri, berarti membaca Fatihah dilakukan di saat duduk. Keharusan ini berdasarkan li khobari sayhaini, berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sayhaini artinya dua guru ya, mana aslinya dua guru. Tetapi kalau digunakan untuk mengistilahkan ulama hadis, yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam fikih, yang dimaksud adalah An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Hadis itu berbunyi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca permulaan Al-Quran. Jadi hadis ini tegas bahwa tidak mengesahkan seorang yang tidak membaca Fatihatil Kitab atau surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Ay fi kulli rok'ah, yaitu di setiap rokaat. Jadi fi kulli rok'ah ini sudah bukan hadis ya, tetapi tambahan penjelasan dari ulama. Jadi hadis ini pula yang menjadi perbedaan antara Imam Madhab, yang oleh Imam Syafi'i hadis ini ditafsiri atau dimaknai dengan kesahan sholat. Jadi tepatnya dikata la sholata, ini terjemah aslinya adalah tidak ada sholat. Tidak ada sholat ini oleh para ulama memiliki dua kemungkinan arti. Ada kemungkinan arti tidak ada sholat yang sah, ada kemungkinan arti tidak ada sholat yang sempurna. Jadi la sholata ini hanyalah meniadakan sholat ya. Itu yang ditiadakan itu kesahannya atau kesempurnaannya, ini ulama berbeda pendapat. Dan oleh madhab Syafi'i, oleh Imam Syafi'i, beliau memilih tafsiran yang sah ya. Mengapa beliau memilih demikian? Sebab meniadakan kesahan sholat itu lebih dekat daripada meniadakan hakikat sholat ya. Saya ulangi, meniadakan kesahan sholat lebih dekat dengan meniadakan hakikat sholat daripada meniadakan kesempurnaan sholat. Jadi kalau hadis ini ditafsiri dengan meniadakan kesempurnaan sholat, maka sholat itu masih terwujud, sholat itu masih ada, masih sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya sholat itu tidak dinafikan atau tidak ditiadakan. Padahal hadisnya ini meniadakan sholat. Jadi menurut Imam Syafi'i yang paling dekat adalah meniadakan kesahan sholat, bukan kesempurnaan sholat. Karena kalau meniadakan kesempurnaan sholat, itu sholatnya masih ada. Sedangkan di dalam hadis ini la sholata artinya tidak ada sholat ya, berarti menafsiri sah kalau dibandingkan dengan menafsirinya dengan kamal atau sempurna, ini lebih dekat maknanya menafsiri dengan sah. Ini menurut Imam Syafi'i. Dan selain hadis ini ada juga hadis lain, riwayat lain yang berbunyi la tujzi'u sholatun la yaqra'u fiha bi fatihatil kitab. Sholat yang di dalamnya tidak membaca Al-Fatihah, sholat itu tidak sah. Kalau riwayat ini sudah sangat jelas ya. Riwayat yang kedua ini sudah sangat kuat sekali untuk ketidaksahan sholat yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Kemudian mengenai tafsiran ay fi kulli rak'ah, tentang kata ay fi kulli rak'ah yang artinya di setiap rakaat, ini ulama bisa menafsiri seperti ini, bisa menghasilkan tafsiran seperti ini, bisa diketahui dari hadis al-musi sholatuh ya. Jadi di dalam ilmu fikih itu ada satu hadis yang diistilahkan dengan al-musi'u sholatuh, orang yang salah melakukan sholat, orang yang buruk dalam melakukan sholat. Ini istilah untuk sahabat yang bernama Khalad bin Rafi' ya. Khalad bin Rafi' melakukan sholat yang salah, kemudian ditegur oleh Nabi. Teguran Nabi itu berbunyi idastagbal talqiblah fakabbir thumma qra' bi umil Qur'an thumma sna' dzalika fi kulli rak'ah. Jadi Nabi mengajarkan kepada Khalad bin Rafi' tadi, jika kamu menghadap ke kiblat maka ucapkanlah takbir idastagbalil qiblah idastagbal talqiblah fakabbir. Lalu setelah kamu takbir thumma qra' bi umil Qur'an, bacalah Ummil Quran, artinya adalah Al-Fatihah ya. Jadi hadis ini sekaligus menguatkan dari dua hadis sebelumnya. Tsummasna dzalika fi kulli rak'ah. Lalu lakukanlah itu di setiap rakaat. Jadi kata fi kulli rak'ah, tsummasna dzalika fi kulli rak'ah, inilah yang menjadikan para ulama mentafsiri hadis di dalam Fathul Muin ini ditafsiri dengan ay fi kulli rak'ah, karena diambilkan dengan hadis ini ya. Hadis al-musi'u sholatuh atau hadis Khalad bin Rafi'.